Loro Korinto bab 12. Poros lur, aku ngerti nek ora eneng gunane. Nanging aku kepeksa neruske nggonku kemunggung. Saiki aku arep ngomongke bab woro lan pamedaran sangka Gusti. Jarene kuwi sing digolke karo wong-wong kuwi. Aku kenal sawijine wong Kristen sing 14 tahun kepungkur diangkat mlebu nang swarga sing dhuwur dhewe. Aku ora ngerti mbok sawake. Mbok namung nyawane. Namung Gusti Allah sing ngerti. Aku ngerti tenan nek wong iki diangkat mlebu pirdos. Mbok sawake mbora aku ora ngerti. Namung Gusti Allah sing ngerti. Nanging aku ngerti nek nang kono wong iki krungu swara-swara sing ora bisa didunungke nganggo tembunge manungsa. Lan manungsa ya ora kelilan ngomongke bab kuwi. Wong kuwi keneng tak gunggung. Nanging aku ora bakal gunggung awakku dhewe. Sing nampa woro kuwi. Awit nek aku nggunggung awakku, aku namung kepengin ngomongke karingkianku sing ora keneng digawe pameran. Nanging semungune woro-woro kuwi tak gawe pameran, iku ya ora kleru. Awit kelakon tenan. Mung aku luwung ora ngomongke bab kuwi. Mengko ndak wong-wong padha ngajeni aku jalaran aku entuk woro-woro kuwi. Karepku nek wong-wong ngajeni aku ya namung jalaran weruh uripku. Apa sing tak lakoni lan apa sing tak ulangke supaya aku rak gemunggung lan mamerke pengalaman-pengalaman sing nggumunke kuwi. Gusti Allah nglilani penyakit nekani awakku. Rasane kaya rinyocok dagingku. Nek tak rasake kaya-kaya kuwi gamane setan kanggo ngantemi aku. Sampai peng telu aku sambat marang Gusti. Nyuwun buang penyakit kuwi saka awakku. Nanging Gusti malah semaur ngene. Aku ora bakal mbuang penyakit kuwi. Nanging kepercayaanku bakal nulungi kuwe. Kuwi wis nyampeni. Awit panguasaku ketarane ing karingkianmu. Mulane nek aku kudu pamer, aku malah seneng ngomongke bab karingkianku. Supaya aku bisa ngrasake kekuatane Kristus nyambut gawe ing aku. Poro sulur. Kanggo nglabuhi Kristus aku seneng ngalami apes. Aku gelem disepeleke. Aku gelem kangelan apa dipiloro. Lan aku gelem ngalami kasusahan liya-liyane. Awit ing waktu apes, Gusti bakal nguatke aku. Poro sedulur, aku rumangsa nek omonganku kaya omongane wong bodho. Nanging pancen kowe sing meksa aku. Sajane kowe sing kudu ngomong nek aku sing bener. Bener aku iki duduk sapa-sapa. Nanging aku rak kalah karo rasul-rasul sing mbok anggap gedhe dhewe kuwi. Awit ya wis cetha tenan tandane nek aku iki rasul kongkonane Kristus. Wujude kowe dhewe wis kerep weruh nggonku nindakke mujijat-mujijat lan tandha-tandha sing gumunke kanggo ngetokke kuasane Gusti Allah. Nanging kowe ora padha ngateke. Apa ning kurange nggonku ngateke marang kowe nek dipadakke karo pasamuan liya-liyane. Bener ning kurange. Awet aku ora njaluk urunan marang kowe. Nek kuwi mbok anggap salah, aku yo njaluk ngapura marang kowe. Saiki aku wis toto-toto arep niliki kowe meneh. Ping telune. Nanging aku ora bakal njaluk urunan. Awet duduk barangmu sing tak goleki. Ora. Sing tak goleki kuwi yo kowe dhewe. Apa yo bocah sing kudu ngrumati wong tuane? Mesti yo wong tuane sing ngrumati anak-anake. Mulane aku yo malah bunga. Nek aku bisa ngrewangi kowe karo sak duweku. Mbok uripku dhewe wae aku ora eman kanggo nglabuhi kowe. Ketoke katresnanmu marang aku malah sudo. Jalaran katresnanku marang kowe mundhak. Nanging wong-wong sing ora seneng karo aku ngomong, pancen Paulus ora dadi renggan, nanging dene pinter ngakali kowe. Poro sedulur, apa ta aku golek pati lantaran sedulur-sedulur sing tak kongkon nanggonmu? Aku ngongkon sedulur Titus nilik kowe bareng karo sedulur Kristen liyane. Apa sedulur Titus ngakali kowe? Lah ora to. Kowe dhewe ngerti nek sedulur Titus karo aku ora seje pikirane lan tumindake kanggo kowe. Kowe menawa wis suwi mikir nek aku iki benerke awake dhewe. Ora apa sedulur. Awit Gusti Allah ngerti nek kabeh sing tak omong iki manut karepe Kristus. Sembarang sing tak lakoni namung kanggo mbangun kowe tenan. Awit aku sumeleng. Wediku mengko aku teko nang nggonmu, terus nemu kowe seje karo pangarep-arepku. Apa menawa kowe nemoni aku seje karo pangarep-arepmu? Aku wedi nek mengko nek aku teko terus nemu kowe padha tukaran. Apa padha meri marang sak padha-padha? Padha nesu. Apa namung ngrusuhi uripe dhewe-dhewe? Apa padha ngelek-elek? Nyatur apa nyombongi sak padha-padha? Apa nindakke sing rusuh? Aku pancen wedi, Para Sulur. Mengko nek aku teko nang nggonmu terus Gusti Allah, marake aku krasa isin nang ngarepmu. Menawa aku bakal sedih mikirke sedulur pirang-pirang sing maune nglakoni dosa. Nanging durung ninggal kelakuan sing kotor kuwi. Kaya dene laku bedang lan kelakuan liya-liyane sing ora pantes.